Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya di dalam yaitu syarat seseorang masuk ke dalam surga adalah dia itu harus menjadi orang yang beriman. Dan telah kita ketahui bersama di dalam hadis Jibril, demikian pula hadis Ibni Umar dan yang lain-lain, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya termasuk dari rukun iman adalah apa? Yaitu keimanan kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan juga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula orang-orang yang beriman, beriman kepada apa saja yang diturunkan kepada beliau dari Rabb beliau. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Mereka semua beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, dan juga apa? Kepada kitab-kitabnya dan kepada para rasulnya. Ini yang kita inginkan, yaitu beriman kepada para rasul. La nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Mereka semua mengatakan, kami tidak membeza-bezakan di antara para rasul Allah. Selama mereka semua adalah utusan Allah, maka mereka adalah para pembawa kebenaran yang wajib untuk diikuti syariat mereka selama syariatnya belum dimansukh. Dan juga apa? Wajib dimuliakan mereka itu sebagaimana yang disyariatkan. Sampai akhir dari ayat tersebut. Dan juga yang menunjukkan keutamaan masalah beriman kepada Rasul sebagaimana mestinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqqun wan naru haqq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Demikian pula yang ketiga, yaitu bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat yang Allah Ta'ala lemparkan kepada Maryam, yaitu apa? Yaitu diciptakan dengan kalimat kun. Kemudian apa? Wa ruhum min, dan Isa ini adalah ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Jadi beliau adalah apa? Adalah makhluk Allah Ta'ala. Sebagaimana makhluk-makhluk yang lain diciptakan dengan apa? Dengan ruh. Ruh dari makhluk Allah Ta'ala. Kemudian apa? Wal jannata haq. Yang keempat. Dan bahwasanya surga adalah benar. Wan naru haq. Demikian pula apa? Neraka itu adalah sesuatu yang benar. Apa keutamaannya? Adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalan dia. Dan dalam riwayat yang lain, adkhalahullahu min abwabil jannati samaniyata sya. Allah memasukkan dia ke dalam surga dari 8 pintu surga yang dia inginkan. Syaratnya apa? Yaitu dia menjalankan 5 perkara yang disebutkan dalam hadis Ubadah bin Shamit tadi. Dan memang termasuk di dalam rangkaian pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh para ulama kita, demikian pula para mubalig dan para da'i, adalah apa? Pembahasan masalah keimanan. Keimanan pada Rasul. Tayyib. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, insyaAllah, kita akan mempelajari apa yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Taqiyuddin Al-Hilali Al-Maghribi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab yang beliau kasih tajuk Al-Barahinul Injiliyah, yaitu penjelasan-penjelasan yang berasal dari Injil ala anna Isa alaihi salam dakhilun fil ubudiyah, yang menunjukkan bahwasanya Nabi Isa alaihi salam itu masuk di dalam peribadatan, yaitu beliau adalah seperti para rasul yang lain, hamba Allah. Wala hadzalahu fil uluhiyah, dan beliau tidak punya hak untuk disembah. Ini hujah yang sangat kuat karena diambil dari Injil itu sendiri. Jadi di samping kita terkadang mempelajari masalah, yaitu apa? Memperbaiki akidah tentang asma wa sifat, juga apa? Sekarang memperbaiki akidah tentang masalah apa? Tentang para rasul, diantaranya adalah tentang Nabi Isa. Tayyip, kita langsung masuk kepada kata pengantar yang ditulis oleh sekretari ini, Muhammad Jamil Hammami, tahun 1431. Tapi beliau bukan sekretaris, Syekh Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali, tetapi jauh setelah itu. Beliau mengulang apa yang beliau dapatkan. Kita baca apa yang beliau sebutkan karena ini pembukaan yang penting. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Fa innad difa'a an dinillahi azza wajal. Maka sesungguhnya pembelaan terhadap agama Allah azza wajal wa aqidati tauhid dan pembelaan terhadap akidah tauhid min afdalil qurubat, termasuk pendekatan diri yang paling utama ilallahi jalla wa az, kepada Allah jalla wa az, Allah yang maha agung lagi maha perkasa. Pendekatan diri banyak, ibadah banyak, tapi termasuk ibadah yang paling utama adalah membela agama Allah dari kesalahan-kesalahan. Wa min ajallil a'mal allati tu'jaru 'alaihal 'abdu, dan ini juga termasuk amalan yang paling agung, ajal, yang mana sang hamba akan diberi pahala dengan sebab itu. Wayujal, dan akan diagungkan. Semakin seseorang itu rajin membela agama Allah ketika diperlukan, maka dia akan semakin diagungkan di langit dan di bumi. Tayyib. Walianna ahlal ahwa'i qadiman wa hadisan madun. Dan juga dikarenakan para pengekor hawa nafsu sejak dulu dan sampai zaman sekarang, mereka terus berlalu, madun, terus berjalan. Fitalbisi alan nas, di dalam memberikan kerancuan kepada orang-orang. Kerancuan, yaitu membuat apa, tercampurnya antara kebenaran dan kebatilan. Wabasi syubah, dan menyebarkan syubuhat-syubuhat. Kekaburan-kekaburan, wadhalalat, dan kesesatan-kesesatan. Bil kadzibi wat tadlis, dengan apa? Kedustaan, bukan dengan kejujuran. Wat tadlis, yaitu apa? Penyembunyian aib, tidak mau menampilkan kebenaran sebagaimana apa adanya. Wa min haula, termasuk dari pengekor hawa nafsu adalah ubadus salib, para penyembah salib. Atba'un nasraniyah al-muharrafah, pengikut agama nasraniyah yang telah diselewengkan. Bukan mengikuti apa? Hawariyun, pengikut setia Nabi Isa. Bukan, tapi yang telah dipesongkan. Al-mansubatu zuran wa kadhiban, yang dinisbatkan secara palsu dan dusta ila nabiyillahi Isa sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun membersihkan apa keadaan yang ada, dan beliau menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di Sahih Muslim itu. Tayyib. Dan beliau yang nanti akan apa, akan mematahkan salib, akan menggugurkan jizyah, manusia diwajibkan masuk Islam atau apa, atau diperangi oleh Nabi Isa. Dan juga apa, beliau yang membunuh babi, tidak lagi babi itu dimuliakan dan seterusnya. Tayyib. Fa innahum yad'una duna ayyi nasabin bi ilm, bukan yad'un tapi apa, yad'un, dalnya ditasydid. Fa innahum yad'una duna ayyi nasab, karena mereka mengklaim, yaitu menyatakan tanpa ada nisbat sama sekali kepada ilmu, yaitu tidak ada ilmu yang mereka miliki. Au sabab, tanpa ada sebab. Anna kitabahum al-injila min kalamillahi azza wajal, bahwasanya kitab mereka Injil itu termasuk dari kalamullah azza wajal. Auhahu linabiyihi Isa sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Ta'ala wahyukan kepada nabinya Isa alaihi salatu wasallam. Ya, di zaman awal memang itu adalah kalamullah, tapi setelah dirubah-rubah menjadi apa, ucapan orang yang merubahnya. Wa anna fihi itsbata uluhiyati Isa. Ini yang mencetak salah. Harusnya apa? Hamzahnya di atas. Ulu, bukan ila tapi ulu. Kalau ila berarti apa? Wawunya harus dihapus. Dan bahwasanya di dalam Injil yang sudah dipesongkan tadi ada penetapan hak untuk disembah bagi Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam. Wa qadin baro, dan telah bangkit ulama'u a'immah, para ulama, para imam ahlu sunnah wa jamaah terutama, yakshifuna zaifahum, membongkar kepalsuan mereka, wayafdahuna khurafatihim, dan membongkar dan juga apa, menampilkan yafdah, yaitu apa, membongkar aib-aib tentang khurafat-khurafat mereka, hayalan-hayalan. Di antara mereka siapa? Wa minhum asy-syekh al-allamah Muhammad Taqiyuddin al-Hilali al-Maghribi. Beliau adalah apa? Al-allamah al-muhaddits al-lughawi al-adib Abu Syakib. Beliau kunyahnya adalah Abu Syakib. Karena apa? Karena nama anak beliau adalah Syakib. Kenapa beliau menggunakan nama anaknya itu Syakib? Karena beliau suka kepada apa? Kepada sahabat beliau, yaitu seorang gubernur dari gubernur atau panglima perang dari Irak. Dan orangnya memang sangat baik, panglima perang ini Syakib, ana lupa, Syakib bin Arsalan kalau tidak salah. Maka beliau menjadikan itu sebagai kunyah untuk dirinya, Abu Syakib Muhammad ibnu Abdul Qadir al-Hilali. Ini beliau Al-Husaini, karena memang beliau adalah apa, dari Ahlul Bait, anak dari ujungnya adalah dari apa, Husain bin bin Ali. Husain bin Ali radhiyallahu anhuma al-Maghribi. Dan beliau meninggalnya ada tahun 1407 Hijriah. Berarti apa? Sebelum Syekh bin Bas beliau memang. Tapi dan beliau dipuji oleh Syekhuna Yahya hafizahullah, karya tulis beliau bagus-bagus, Syekh Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali ini. Tayyib, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Fi risalatin latifah, di dalam risalah yang kecil, fil hajm, ukurannya kecil, tapi apa, qayyimatin fil muhtawa, tetapi dia sangat indah, qayyimah, sangat bagus di dalam kandungannya. Naqasha da'wahum, beliau mendebat, naqash yaitu mendebat, melakukan apa, perdebatan, diskus dan sebagainya tentang dakwaan-dakwaan mereka itu. Tilka yaitu yang tentang masalah Nabi Isa, fi kitabihim, diambil dari kitab mereka sendiri. Taib, cuma ada permasalahan, apa hukum yaitu kita mengambil apa itu, mengambil hujah dari kitab-kitab ahlul kitab itu sendiri. Tentunya kalau orang itu ilmunya belum cukup, belum punya dasar yang kuat, tidak boleh itu, karena boleh jadi nanti dia akan tertipu. Tetapi kalau ilmunya sudah cukup, maka dan memang itu diperlukan, itu boleh, sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Syarahul Atil I'tiqad, bahwasanya hukum asalnya adalah apa, membaca kitab-kitab ahlul ahwa tidak boleh. Tapi kalau para ulama dalam rangka untuk membela ahlus sunnah dan menampilkan kesalahan-kesalahan ahlul ahwa, boleh mereka membaca kitab-kitab tadi. Tayib, dan ini praktek yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika apa, beliau membantah apa, risalah yang datang kalau tidak salah dari pendeta Siprus. Maka beliau menulis menjadi apa, kitab dua jilid besar, Al-Jawabus Sahih liman badala din al-Masih. Dan juga apa yang berikutnya, yaitu Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam satu jilid juga agak nipis tapi sangat bagus di dalam apa, membantah syubhat yang datang dari pendeta Nasoro. Dalam tajuk kitab beliau adalah apa, Hidayatul Hayaro. Dan banyak para ulama yang melakukan itu, yaitu apa, membantah orang-orang Nasoro dengan apa, dengan kitab mereka sendiri. Adapun di dalam hadis yang memang dia itu hasan li ghairih, hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang mana ketika beliau datang kepada Rasulullah SAW membawa suhuf-suhuf, kemudian apa, menyampaikan pada Rasulullah, saya mendapatkan hikmah-hikmah demikian dan demikian. Maka Rasulullah mengatakan, amutahu wikuna antum ya Umar, apakah kalian ini masih kebingungan wahai Umar? Law anna Musa hayyan lama wasi'ahu illa tibai. Seandainya Musa itu masih hidup, niscaya dia tidak boleh kecuali harus mengikuti aku. Ana hadzukum minal anbiya wa antum hadzi minal umam. Aku adalah milik kalian di antara para nabi dan kalian adalah milikku di antara para umat. Yaitu apa? Kalian tidak perlu lagi ambil faedah dari kitab-kitab yang telah lalu. Ini kalau niatnya adalah mengambil faedah. Tapi kalau untuk membantah kebatilan ahlul batil dengan senjata mereka, itu boleh. Tayyib. Kemudian apa? Kita lanjutkan, wa bayyana kadzibahum wa talbisahum. Dan di dalam kitab yang nipis ini, cuma 20 muka surat ini saja, beliau menjelaskan kedustaan mereka dan menjelaskan tentang pengkaburan, kerancuan yang mereka perbuat. Fa awdaha, maka beliau membuat keterangan tentang masalah apa? Yang pertama, isbata ubudiyati Isa alaihi salam. menetapkan bahwasanya Nabi Isa adalah hamba, hamba Allah, sebagaimana para rasul yang lain. Min kitabihimul Injil, dari kitab mereka Injil itu sendiri. Ma'a mahasola alaihi minat tahrif wa tazif. Disertai dengan apa? Di dalam Injil itu sendiri ada pemesongan dan juga apa? Ada kepalsuan. Tapi tetap sisa-sisa bukti yang akan mengalahkan mereka tetap ada di situ. Yang kedua, al-adillatal bayyinah, dalil-dalil yang terang. Minal Injil, dari Injil itu sendiri. Anna Isa alaihissalam minal bashar, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu termasuk manusia sebagaimana para nabi yang lain. Yang ketiga, kashfa usturati salbil masih, membongkar tentang apa? Dongeng usturah, yaitu dongeng-dongeng. Ma'ruf ya dongeng ya di sini ya. Kisah-kisah apa itu? Kisah untuk anak-anak barangkali atau legenda macam itu. Dikatakan usturah kenapa? Karena seringkali dongeng itu memang ditulis di dalam apa? Di dalam baris-baris. Sator artinya baris. Tayyib, tentang disalibnya Al-Masih. Wa bayana wahniha, dan penjelasan tentang lemahnya dongeng tadi. Wa dha'fiha, sama ya. Dha'f, kelemahan. Yang keempat, tabsyirul Injil, kabar gembira dari Injil. Ala ma fihi minat tahrif, walaupun di dalamnya ada penyelewengan, tapi masih ada sisa. Sisa apa? Kebenaran dakwah yang sisa yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah dakwahnya itu benar, dakwah Nabi Muhammad SAW sudah disebutkan di situ. Binubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan apa? Tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, bayanu ba'dhi hikayatih, beliau menjelaskan sebagian kisah-kisah yang beliau alami sendiri. Ma'a ba'dhi muta'assibatin nasoro, bersama sebagian orang-orang yang fanatik dari kalangan nasoro. Waradda syai'in min syubahim, dan juga apa? Beliau membantah sebagian dari syubhat-syubhat mereka. Yang keenam, al-ajba 'alal muslimin, beliau mengkritik kaum muslimin. Li taqsirihim fi hadzal janib, karena mereka kurang di dalam masalah ini. Banyak dari mereka yang tidak ambil kisah di dalam apa? Membela agama Allah. Banyak yang tidak mau untuk apa? Membela agama Allah. Tidak selalu membela agama Allah berarti apa? Kita harus mendatangi pendeta, mendebat mereka. Tidak. Sesuai kemampuan, kita mampu menyebarkan buku, kita sebarkan buku. Kalau kita mampu menulis, tulis. Kalau tidak mampu, barangkali kita apa? Menerjemahkan. Demikian pula apa? Kita sampaikan fatwa-fatwa ulama dan seterusnya. Itu juga bagian dari dakwah. Atau apa? Kita sebarkan yaitu terjemah Al-Qur'an, karena di dalamnya sendiri banyak apa? Banyak dakwah. Berapa banyak pendeta yang masuk Islam tanpa penat-penat kaum muslimin mendapat mereka. Suruh baca Al-Qur'an. Kalian lihat dari awal sampai akhir, banyak dari mereka yang masuk Islam. Tayyib. Jadi di sini tidak ada kedustaan ketika apa? Ketika beliau membantah orang-orang Nasoro, karena apa? Diambil dari buku mereka sendiri. Mereka sendiri menyuruh kita untuk apa? Membaca kitab. Nah, sekarang apa? Beliau sudah membaca kitab itu dan beliau ceritakan isinya seperti ini. Dengan apa? Dijelaskan numbernya dan seterusnya. Tayyib. Wa ghaira dzalika minal fawaidil qayyimah. Dan faedah-faedah bagus selain ini, allati sataraha fi hadhihi risalah, yang akan Anda lihat di dalam risalah ini. Faedah yang bagus beliau sebutkan nanti. Faqumtu binaskhiha, maka saya yaitu Muhammad Jamil bangkit untuk apa? Menulisnya kembali. Bimuawanati ahadil ahibbah, dengan bantuan salah seorang teman saya, ahibbah, orang yang saya sayangi. Min ikhwanil a'izza, dari saudara-saudara saya yang mulia. Saya ambil dari mana ini? Min nuskhatin tubi'at fi Makkah al-Mu'azzamah, dari satu naskah yang dicetak di Makkah yang diagungkan. Ama alf salasimi'ah salasawatis'in, pada tahun 1393 Hijriah. Jadi dicetak kurang lebih berapa? Yaitu 94 tahun setelah beliau meninggal. Tayyib. Minal hijratil Muhammadiyah, yaitu Hijriah. Li nashriha wa idhariha. Sengaja saya tulis ulang untuk apa? Menyebarkannya dan menampilkannya. Ba'da'an kadat tungsa, setelah hampir-hampir kitab ini dilupakan, padahal ini kitab yang sangat indah dan penting. Fala tutkar, hampir-hampir kitab ini tidak disebut. Ana sendiri mendapatkan ini dari apa? Dari teman dekatnya Syekh Yahya. Siapa itu? Abdullah Al-Jahdari. Beliau ngasih ana ketika masih di Yaman dulu. Baik. Dan ini memang sangat penting kitab ini. Tayyib. Waqad alaqtu 'alaiha ba'dhal hawash. Saya telah memberikan ta'liqat, yaitu apa? Catatan kaki sedikit. di sebagian apa hawashi, hawashi sama yaitu catatan kaki. Dan nanti akan ana tambahkan sesuai dengan keperluan insyaallah. Wa wada'tu ba'dhal anawin minni. Dan saya telah meletakkan beberapa tajuk, tajuk tambahan. Ini dari saya sendiri, kata beliau, li taudhihi wal bayan, sebagai penerangan dan penjelasan. Fal unwanul ladzi baina qausain, maka tajuk yang ada di antara dua kurung siku itu, huwa ziyadatun minni, itu tambahan dari saya. Ini menunjukkan apa? Kejujuran. Tidak boleh kita menambah-nambah tanpa kita menjelaskan ini karya sang penulisnya atau tambahan dari si muhakiknya misalkan. Wa akhiran, dan yang terakhir, fa inni arjullaha ta'ala an yantafi al-qari'ul karim. Saya berharap kepada Allah Ta'ala agar apa? Agar pembaca yang mulia itu mengambil manfaat bihadhir risalatin nafisah, dengan risalah yang berharga ini. Nafisah yaitu yang sangat tinggi nilainya, sangat berharga. Wa yata'ammala ma biha, dan agar dia merenungkan apa yang ada di dalamnya. Min mahbahisa jalilah, min adalah apa itu? Minnya adalah min tabiyin, menjelaskan ma, berupa apa? Pembahasan-pembahasan yang agung. Wa an yahdiya kulla dhalin ila sabilir rasyadi wassadat, dan semoga Allah memberikan petunjuk kepada setiap orang yang tersesat menuju kepada jalan rasyad, yaitu rasyad artinya kelurusan, sadat juga kelurusan. Terkadang rasyad artinya adalah petunjuk. Wa an yanfa'ani wa akhi bihadhihi risalah, dan semoga Allah memberikan manfaat kepada saya sendiri. Dan yang pertama kali mengambil manfaat dari sebuah risalah adalah penulisnya. Demikian pula dalam sebuah tahqiq, yang mengambil faedah pertama kali adalah muhakiknya, yang apa itu, yang memberikan catatan ini dan itu, penelitian ini dan itu. Jangan orang lain yang ambil faedah, dirinya sendiri lupa. Tapi apa, kita yang pertama kali harusnya mengambil faedah dari apa yang kita tulis sendiri. Wala yuharrimana ajra nashriha, dan semoga Allah tidak mengharamkan kepada kami pahala penyebarannya. Dan insya Allah beliau dapat pahala banyak karena beliau yang menyebarkan kembali kitab ini. Tayyib. Dan demikian pula kita berharap apa itu, Allah Ta'ala menjadikan kita juga dapat pahala kalau kita sebarkan kepada saudara kita, teman kita dan sebagainya. Tayyib. Walhamdulillahi ala ni'matil islami wa sunnah, dan segala puji bagi Allah atas kenikmatan Islam dan sunnah. Ditulis oleh beliau ini pada tahun 1431. Tayyib. Sekarang kita masuk kepada isi dari kitab ini dan apa yang menyebabkan beliau menulis kitab ini, dan ini sangat penting catatan yang beliau sebutkan di awal-awal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil izzati wal jalal. Insyaallah enggak apa, kita terjemahkan, segala puji bagi Allah pemilik keperkasaan dan keagungan. Al munfaridi bi sifatil kamal, yang menyendiri dengan sifat-sifat kesempurnaan. Memang beliau ahlu sunnah, bukan apa orang yang mengingkari sifat. Lam yalid wa lam yulad, beliau tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa ma lahu min niddin wa la misal, dan beliau tidak memiliki sama sekali min. Tadi kita sudah katakan min yang tadi adalah apa? Tabiin, yaitu min tabiin, menjelaskan ma, yang maksudnya adalah alladhi. Sekarang minnya adalah apa? Taukidun nafi. Karena apa? Minnya di sini menguatkan apa itu penafian sebelumnya. Ma, ma lahu min. Tayyib. Jadi min itu banyak, tetapi apa? Yang tadi tabiin, sekarang taukid, nafi. Sama sekali Allah tidak memiliki tandingan dan tidak memiliki misal, yaitu sesuatu yang semisal dengan dia. Bal huwal kabirul muta'al, bahkan Allah itulah yang maha besar lagi maha tinggi. Arsala rusulahu liyudullu liyadullun nasa ala ifradihi bil ibadah. Beliau mengutus para rasulnya untuk menunjukkan manusia kepada apa? Pengesaan Allah di dalam peribadatan. Wa yuhadziruhum minasyirki al-mufdi bihim ilal ibadah, dan memperingatkan mereka dari kesyirikan yang menyebabkan, mufdi, mengakibatkan mereka menuju kepada apa? Ibadah, yaitu kebinasaan. Berapa banyak umat-umat yang telah Allah binasakan dikarenakan apa? Kesyirikan mereka. Kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, juga apa? Kaum-kaum yang setelah mereka dari kalangan apa? Penduduk Iram, penduduk apalagi Madian, demikian pula Fir'aun, dan sampai bahkan apa? Orang-orang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibinasakan melalui apa? Peperangan. Dikalahkan oleh kaum muslimin yang dibantu oleh para malaikat. Wa salatuhu wa salamuhu ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Dan semoga salam dari Allah dan semoga salawat dan salam dari Allah tercurah kepada seluruh nabi dan rasul, khususan Muhammad dan khataman nabiyyin, terutama Muhammad sebagai penutup para nabi, wa ala jami'i manittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan kepada seluruh orang yang mengikuti mereka dengan baik, bukan mengikuti dengan jelek, tapi apa, dengan kebaikan sampai pada hari pembalasan. Amma ba'd. Tayyib. Setelah ini namanya apa? Yaitu intiqal, berpindah dari khutbatul hajah kepada somimil kitab, kepada inti kitabnya. Faqad kataba ilayya tilmidhi. Sungguh murid saya ada telepon kah atau apa? Oh, jadi. Ya. Sungguh murid saya yaitu As-Sayyid Mundhir Ismail Ad-Darubi Al-Baghdadi menulis surat kepada saya. Alladzi kana yadrusul handasah fi ihda jami'atil wilayatil muttahidah. Yang mana orang ini beliau belajar handasah. Handasah adalah kejuruteraan. Kalau di Indonesia istilahnya teknik ya. Di salah satu university di wilayat muttahidah, yaitu di Amerika. Mundu arba'i sinin takriban. Sejak 4 tahun yang lalu, 4 tahun sejak ditulisnya buku ini tentunya. Wa akhbaroni anna nasara tajammau alaih. Murid saya ini menceritakan kepada saya bahwasanya orang-orang Nasoro berkumpul mengelilingi dirinya, wa akhadhu yujadilunahu fiddin. Akhadhu jangan diartikan mengambil, tapi mulai. Ini min af'ali syuruk dalam lughah, yaitu mulai mereka mengajak dirinya berdebat tentang agama ini. Wa yatatawaluna alaih, dan mereka bahkan bersikap lancang, yaitu kurang adab kepada dirinya. Ya, kalau kita tidak mampu berhujah, maka musuh kita boleh jadi akan apa? Akan semakin bertindak biadab terhadap kita. Falam yadri ma yujibuhum bih. Maka murid saya ini tidak tahu bagaimana cara menjawab mereka. Fa'allaftu lahu hadzal juz. Maka saya menulis satu juz ini. Jadi ini beliau tulis dalam rangka apa? Menolong muridnya tadi bagaimana cara berhujah dengan benar menghadapi apa? Orang-orang Nasoro. Wasamaituhu, dan saya namakan juz ini, yaitu risalah kecil ini, Al-Barahinal Injiliyah ala anna Isa dakhilun fil ubudiyah wala hadzalahu fil uluhiyah. Ini juga salah cetak ya, harusnya hamzah di atas uluhiyah. Yaitu penjelasan yang berasal dari Injil sendiri, yang menunjukkan bahwasanya Nabi Isa itu sendiri adalah hamba sebagaimana para hamba-hamba yang lain, para rasul dan seterusnya, dan beliau tidak punya hak untuk disembah. Wa ataituhu arqamal ayat, dan saya berikan kepada beliau yaitu nomor-nomor dari ayat-ayat Injil itu sendiri, wa fusulaha, dan pasal-pasalnya, minal anajilil arba'ah, dari 4 Injil nanti sebagaimana disebutkan dalam buku ini, liyastakhrijaha bil injiliziyah, agar dia mengeluarkannya dengan bahasa Inggris agar lebih mudah untuk dipahami oleh mereka, wa yudafi'ahum biha, dan dengan itu beliau akan menolak syubhat-syubhat dan hujah mereka tadi. Tayyib. Ba'dama yafhamu ma syarahtu lahu bil arabiyah. Setelah beliau memahami, setelah muridku itu memahami apa yang aku jelaskan kepadanya dengan bahasa Arab. Bagaimana cara membentah-bentah mereka? Setelah apa? Setelah dia paham apa yang saya tulis dengan bahasa Arab ini, hendaknya mungkin dia ulang lagi dengan apa? Bahasa Inggris. Fa'akafa ala risalah, maka dia pun mulai membaca risalahku ini. Akafa artinya adalah yaitu tekun. Jadi bukan membaca sekali kemudian diam, tapi bahkan apa? Betul-betul dia tekun mempelajarinya, hatta qatalaha fahma, sampai betul-betul dia memahaminya. Wada'ahum lil munadharah. Dan kemudian apa? Dia mengajak mereka untuk berdebat. Sekarang apa? Ini ronde kedua. Ronde pertama saya enggak punya senjata, sekarang saya sudah belajar. Nah, itu memang penting menunjukkan apa? Belajar penting sebelum kita menghadapi semacam itu. Tidak layak kita diajak berdebat terus kemudian apa, kita langsung menyerah, atau kita enggak suka debat langsung kita pukul dia, enggak layak. Harus apa? Adu hujah yang baik, menjelaskan dengan apa? Dengan argumentasi yang benar dan seterusnya. Kalau mampu, kalau tidak mampu kita minta waktu. Itu boleh semacam itu. Tayyib. Berarti dari sini kita tahu bahwasanya yang namanya munadharah, perdebatan, diskus dan sebagainya, ini tidaklah dilarang secara total dan tidak pula diperintahkan secara total. Tapi apa? Sesuai dengan keadaan. Allah Ta'ala telah berfirman apa itu? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah orang-orang itu ke jalan Allah dengan apa? Dengan yaitu dengan hikmah, yaitu dengan dalil-dalil. Kemudian apa? Wal mau'idzatil hasanah, dengan petuah-petuah yang baik. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan, debat mereka dengan cara yang terbaik, dengan cara yang terbaik, dengan cara yang adil. Kalau kita ingin suara kita didengar, maka hendaknya kita juga apa? Hendaknya kita juga mendengar suara dia. Yaitu apa? Selesaikan hujah dia. Biarkan dia menyelesaikan hujahnya, setelah itu mulai kita jawab satu persatu. Ketika dia hendak memotong kita, kita bilang harus adil. Sebagaimana Anda sudah bicara secara sempurna, sekarang kesempatan saya untuk menjawab secara sempurna. Nah, itu baru cara yang baik. Adapun kalau satu sama lain saling memotong pembicaraan, tidak terjadi apa kebaikan nanti. Yang terjadi adalah apa kedzaliman. Tayyib, ada nasihat yang bagus dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ini di dalam miftah dari Sa'adah yang pertama, muka surat 146. Ana bacakan. Beliau mengatakan, wal maksud annal Qur'an mamlu'un bil ihtijaj. Maksud saya adalah bahwasanya Al-Qur'an itu penuh dengan ihtijaj, yaitu penampilan hujah-hujah. Wa fihi jami'u anwa'il adillati wal aqyisati shahihah. Di dalam Al-Qur'an ada segala jenis dalil-dalil dan kias-kias yang benar. Apakah kias yang benar itu selalu berupa Al-Qur'an? Tidak. Al-Qur'an terkadang apa menyebutkan ucapan musyrikun untuk membantah mereka sendiri. Al-Qur'an terkadang menyebutkan ucapan Yahudi untuk apa membalik ucapan mereka sendiri. Sebagaimana kita dapatkan di dalam apa surat Al-Baqarah itu. Yahudi mengucapkan gini kemudian dibalik oleh Al-Qur'an. Itu menunjukkan apa? Al-Qur'an telah mengajari kita prinsip-prinsip perdebatan yang benar dan yang berjaya. Wa a'azzallahu ta'ala rasulahu fihi, dan Allah Ta'ala memuliakan rasulnya di dalam apa Al-Qur'an apa itu? Afan. Wa amara Allahu Ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam fihi bi iqamatil hujjah. Dan di dalam Al-Qur'an Rasulullah SAW, Allah Ta'ala memerintahkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan hujjah. Memang rasul datang untuk apa? Untuk mendebat orang-orang. Tidak mungkin orang diajak kemudian langsung dia mau pindah kepada apa? Kepada agama yang lain. Biasanya dia akan apa? Dia punya syubhat, dia punya apa? Argumentasi. Maka apa? Kita layani dia dengan baik. Ketika kita memang mampu untuk itu, dan Rasul mampu. Demikian pula apa? Pewaris para Rasul. Tayyib. Lalu gimana kalau kita tidak mampu? Apakah kita menyerah? Bukan begitu. Caranya adalah seperti yang dilakukan oleh apa? Sebagian saudara-saudara kita di Saudi. Ketika ada Ahlul Ahwa mendebat beliau, maka beliau mengatakan, saya tidak mampu ini, tapi saya ini banyak belajar dari kitabnya Syekhul Islam. Jadi coba debat kitabnya Syekhul Islam itu. Akhirnya dia buka kitab Syekhul Islam, akhirnya dia yang masuk itu sini, masuk apa itu? Akidah Ahlussunnah sendiri. Jadi tidak selalu berdebat itu dengan mulut. Boleh kita kasih dia buku dan sebagainya. Tayyib. Kemudian apa? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wajadil hum billati hiya ahsan. Debat mereka dengan cara yang paling baik. Dan juga Allah berfirman, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jangan kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang paling baik, dan seterusnya. Tapi adapun kalau orangnya memang belum mampu berdebat, maka apa? Jangan dia masuk ke medan ini. Sebagaimana dinasihatkan oleh Syekhul Islam di dalam kitab beliau yang agung, Darut Ta'arud, yang ketiga muka surat 374. Beliau menjelaskan, waqad yunhauna 'anil mujadalah wal munadharah idza kana al munadhir dha'ifal ilm bil hujjah. Terkadang orang-orang itu dilarang dari perdebatan dan diskusi apabila si pendebat ini ilmunya lemah tentang masalah hujjah wa jawabi syubhah, dan tidak mampu untuk menjawab syubhat. Kenapa? Fayukhafu alaihi an yufsidahu dzalikal mudhil, karena dikhawatirkan nanti dia akan dirusak oleh orang yang menyesatkan dirinya tadi. Tidak semua orang mampu untuk apa? Untuk berdebat, sebagaimana tidak semua orang mampu untuk berperang di medan perang. Kama yunha ad-dha'if fil muqatalah, sebagaimana orang yang lemah dilarang untuk berperang. An yuqatila iljan qawiyan, untuk dia berperang dengan apa? Satu orang kafir yang sangat kuat. Fa inna dzalika yadhurruhu wa yadhurrul muslimin bila manfaah, karena yang seperti itu akan membahayakan dirinya dan membahayakan kaum muslimin tanpa manfaat. Maksudnya perang bagaimana? Satu lawan satu itu. Nanti kalau kita kalah, boleh jadi apa? Orang kafir semakin semangat dan tentara muslim yang lain semakin melemah. Jadi apa? Ketakutan. Maka untuk berperang secara satu persatu, satu orang lawan satu orang, ini apa? Tidak semua orang diizinkan. Tayyib. Jadi intinya adalah apa? Perdebatan itu diperlukan apa? Diperlukan ilmu yang cukup. Tayyib. Kita lanjutkan kisah yang beliau ceritakan di sini. Falamma nadharahum afhamahum. Manakala murid saya ini mendebat mereka, maka beliau membungkam mulut mereka. Afhama, yaitu menjadikan mereka terdiam, tak mampu apa-apa. Wahuzimu syarra hazimah. Dan mereka dikalahkan dengan kekalahan yang teruk. Fima akhbaroni bihi ba'da dzalik, sesuai dengan yang beliau ceritakan setelah itu. Kalah, padahal mereka banyak orang, semuanya kalah. Karena didebat dengan apa? Dengan kitab mereka sendiri. Tayyip. Dan ini menunjukkan apa? Untuk orang-orang yang dia pandai, maka dia akan mampu membalik syubhat ahlul batil menjadi apa? Senjata untuk mengalahkan mereka sendiri. Sama saja dia ahlul batil dari kalangan saudara kita kaum muslimin yang tersesat, ataupun apa? Ahlul batil dari kalangan orang kafir, orang-orang musyrikun. Sebagaimana diceritakan oleh Syekhul Islam dalam Al-Jawabus Sahih yang ketiga muka surat 280. Beliau mengatakan wa hakadza ta'ammalna amatama yahtaju bihi ahlul bid'ah wadh-dhalal. Demikianlah kami renungkan hampir semua hujah yang dipakai oleh ahlul bid'ah wadh-dhalal. Apa itu? Min kalamil anbiya, dari ucapan para nabi sendiri. Mereka pakai dalil dari ucapan para nabi, fa innahu idza tudbira haqqat tadabbur. Ucapan para nabi itu kalau kita pelajari dengan betul-betul serius di dalam mempelajarinya, wujida hujjatan alaihim la lahum, akan didapatkan itu argumentasi untuk membantah mereka sendiri, bukan untuk mendukung mereka. Ini bagi orang yang pandai dengan apa? Pandai untuk mengolah hujjah dengan jujur, bukan apa? Dengan dusta dan dengan sekedar kepandaian bersilat lidah. Tidak boleh, tapi harus dengan jujur. Tayyip, kemudian apa? Beliau mengatakan wa sa'aqibu hadhihi risalah bi qissatin ukhra. Beliau kasih tambahan faedah. Saya akan menyusuli risalah ini dengan kisah yang lain, musyabihatan laha, mirip dengan kisah yang pertama ini. Tayyip, waqa'at fi Baghdad, terjadinya di Baghdad. Kalau tadi di Amerika, yang kedua di Baghdad. Wa kanatin natijah kan natijatil mutaqaddimati dzikr. Hasilnya seperti hasil yang saya sebutkan tadi juga, musuh akan kalah dengan apa? Hujjah yang kita kumpulkan ini. Maka memang kitab ini penting. Wala ya'wizul muslimal burhanu ala sihhati dini. Ya'wiz maksudnya adalah apa? Kehilangan hujjah. Kehilangan, tidak mendapatkan. Ya'wiz. Tidak layak seorang muslim itu merasa kehabisan burhan, kehabisan bukti-bukti akan benarnya agama dia. Harus apa? Justru kita yakin hujjah kita ini kuat, agama kita ini hujjahnya kuat. Cuma apa? Sebagian orang belajarnya kurang sehingga dia belum tahu kekuatan hujjah di dalam agamanya sendiri. Tayyib, wa fasadi dini a'da'ih, dan hujjah yang menunjukkan akan rusaknya agama lawan-lawan dia. Jelas selain Islam adalah agama yang rusak, hujjahnya lemah. Tapi siapa yang tahu itu lemah? Bagi orang-orang yang telah belajar dengan baik. Lakinil ladzi ya'wizuhu al ikhwatus shodiqun. Tetapi yang jarang dia dapatkan, ya'wizuh, yang sulit dia dapatkan, didapatkan oleh seorang muslim apa itu? Saudara-saudara yang jujur. Jarang kita dapatkan penolong ketika apa? Kita ingin membela agama Allah, penolong kita sedikit di medan perang itu, di medan hujjah. Alladzina yansuruna Allah wa rasulah, yang mereka rela untuk apa? Menolong Allah dan rasulnya. Kebanyakan orang sudah apa? Sibuk dengan keperluan sendiri, takut akan risiko, akhirnya apa? Penolong-penolong kebenaran itu menjadi sedikit. Tayyib. Dan ini menunjukkan apa? Tentang asingnya Islam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, yang mana Rasulullah SAW bersabda, badal Islamu ghariban wa sayautu kama badaa ghariban. Tapi apa? Fatuba lil ghuraba. Islam ini memang dimulai dengan asing, dan nanti apa? Suatu saat dia akan kembali terasing lagi, penolongnya sedikit. Penolong Islam yang sebenar, bukan Islam sekedar nama. Tapi apa? Beruntung, sungguh beruntung orang-orang yang terasing tadi. Orang yang setia dengan ajaran Rasul dan mau membela agama Rasul ini beruntung. Dia akan mendapatkan apa? Pahala 50 kali lipat dari orang-orang yang beramal dalam keadaan biasa. Pahalanya dilipatkan 50 kali dari amalan-amalan biasa. Kalau amalan biasa terkadang pahala dilipatkan 700. Bagaimana kalau setelah itu dilipatkan 700 dikali 50? Ini fasiliti yang besar bagi orang-orang yang setia dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, dengan ajaran Islam yang sebenar. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan wa shadaqa man qal, dan benar orang yang mengatakan anna, yang bagus adalah inna, setelah qala itu adalah inna. Tayyib, innal islam fi hadzal asr dinun bila rijal. Sesungguhnya Islam pada zaman ini adalah agama tanpa penolong rijal, yaitu tokoh-tokoh yang siap menolong. Wa anna nasraniyah rijalun bila din. Sementara nasraniyah itu penuh dengan penolong tapi tidak punya agama. Iya, mereka tidak punya agama yang betul. Tapi apa? Tokohnya banyak untuk apa? Membela agama mereka, aktif mencurahkan segala apa? Tenaga, segala harta, segala ucapan dan seterusnya untuk membela agama mereka, padahal itu adalah agama yang salah. Sementara Islam agama benar, tapi apa jarang orang yang mau menolongnya. Kenapa? Takut risiko, takut dunianya akan rusak dan seterusnya. Taib, tentunya bukan berarti sama sekali Islam tidak ada penolong. Karena apa? Di dalam hadis Tsauban yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga apa? Hadis Muawiyah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan sejumlah sahabat yang lain, Rasulullah SAW telah bersabda, apa itu? La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khadhalahum wa la man khalafahum hatta taqum as-sa'ah. Akan senantiasa ada sekelompok orang dari umatku yang menampilkan kebenaran. Tidak akan membahayakan mereka, orang yang menelantarkan mereka, ataupun orang yang menyelisihi mereka sampai datang hari kiamat. Jadi penolong itu terus ada. Cuma kalau dibandingkan dengan penolong agama Kristen, memang seakan-akan kita itu apa? Sedikit sekali. Ya, kalau kaum muslimin secara umum berapa di seluruh dunia? Mungkin 1 miliun kah barangkali. Sementara orang Kristen enggak tahu 3 miliun atau barangkali 4 dan sebagainya. Itu muslim secara nama mungkin 1 miliun. Bagaimana muslim yang dia itu betul-betul muslim? Yang mengikuti akidah yang benar, yang mengikuti apa prinsip yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah. Jumlahnya adalah sangat sedikit. Belum lagi yang dari kalangan apa yang akidahnya betul dan benar-benar dia itu di atas apa ilmu yang kokoh. Nah, ini sedikit-sedikit dan lebih sedikit lagi. Maka memang kalau dibandingkan dengan penolong agama Nasoro, memang seakan-akan penolong agama Islam yang benar, bukan penolong secara apa istilahnya, secara banyak-banyakan orang, tapi ya penolong yang betul, yang sejati, yang asli, boleh jadi itu adalah seperti yang digambarkan oleh Rasulullah, apa itu? Seperti bulu putih. Seperti apa? Satu bulu putih dari lembu yang berwarna hitam. Sedikit sekali. Tayyip, tapi Rasulullah telah mengatakan, fatuba lil ghuraba. Beruntung bagi orang-orang yang terasing pada waktu itu. Terasing karena apa? Setia dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyip. Kemudian beliau mengatakan wa annan nasraniyah rijalun biladin fajuhudu fabijuhudihim wa amwalihim wa syaja'atihim, maka dengan kerja keras mereka dan harta mereka, juga keberanian mereka, wa sabrihim dan kesabaran mereka, yaj'alunal haqqo batilan wal batila haqqo, mereka menjadikan kebenaran menjadi kebatilan dan kebatilan menjadi kebenaran. Wa aktsarul bashar fi hadzal zaman, sementara kebanyakan manusia pada zaman ini apa? Abidud dinar wa dirham. Mereka adalah penyembah apa? Penyembah uang. Penyembah apa? Harta. Wasiya bil fakhirah, penyembah apa? Pakaian-pakaian yang mewah. Wal qusuri syamikhah, dan istana-istana yang megah. Kebanyakan orang sudah apa? Tertipu dengan dunia, padahal cepat atau lambat dia yang akan meninggalkan dunia itu, atau dunia yang akan meninggalkan dirinya. Dunia akan segera apa? Berlalu dengan cepat. Tayyib, dan dalil-dalil banyak tentang masalah ini. Dan juga apa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain, hadisnya sahih, sahih atau hasan dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizara wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dzulla la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Idza tabaya'tum bil ainah, kalian kalau kalian sudah apa saling berniaga dengan ainah, ini salah satu apa contoh riba. Kemudian apa? Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian sudah apa memegang ekor-ekor lembu, yaitu sudah apa? Sudah tersibukkan dengan apa? Yaitu dengan peternakan kalian. Wa raditum bizara, dan kalian telah rela dengan pertanian kalian, sudah sibuk dengan pertanian. Kemudian apa? Wa taraktumul jihad fi sabilillah, dan kalian tinggalkan jihad di jalan Allah. Tentunya jihad yang syar'i, bukan apa? Dengan meletupkan KLCC atau merentuhkan jembatan, itu bukan jihad. Itu merusak umat namanya. Tapi jihad yang betul, memerangi diri sendiri untuk apa? Berilmu dan beramal soleh, memerangi setan dengan apa? Dengan yaitu dengan keyakinan dan dengan kesabaran, membantah para apa? Para munafikun dengan apa? Dengan hujah-hujah yang kuat, dan juga apa? Memerangi kaum musyrikin dengan apa? Dengan lisan, dengan tulisan, dan dengan kekuatan tangan dan seterusnya. Tentunya apa? Kalau jihad betul-betul jihad melawan orang kafir, ini apa? Harus dipimpin oleh pemerintah. Tayyib, maka kalau kaum muslimin keadaannya seperti itu, apa kata Rasulullah SAW tadi? Sallallahu alaikum dzullah. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Dan ini kita lihat sehari-hari kaum muslimin sudah apa? Sedemikian rendahnya di mata orang-orang kafir. Dari kalangan orang Cina barangkali, atau orang mat saleh. Kalau kita lihat orang Melayu, kadang kita lihatnya ke bawah. Kalau lihat mat saleh, seakan-akan kita lihat matahari di atas. Ini sudah sudut pandang yang salah besar. Tayyib. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Dan Allah tidak akan mencabut kehinaan tadi dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. agama kalian yang mana? Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan agama yang sudah apa tercemari oleh kebid'ahan, oleh kebatilan, oleh orang yang berpandai-pandai dan seterusnya. Tayib, inilah yang beliau ingatkan tentang apa keadaan umat di zaman beliau. Tayib, wa hadza awanu syuru'i fil maqsud. Dan sekarang adalah waktu untuk masuk kepada yang saya maksudkan ini. Sebentar lagi kita akan mulai masuk. Bi'aunil malikil ma'bud, dengan pertolongan sang raja yang disembah. La ilaha illahu, tiada sesembahan yang benar kecuali dia. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hanya kepadanya saya bertawakal dan hanya kepadanya saya itu kembali. Baik, sekarang tasrihul injil bi ubudiyati Isa sallallahu alaihi wasallam. Baik, tentunya apa kita belajar betul-betul apa, bukan bermaksud untuk menjelek-jelekan agama lain dan sebagainya seperti yang dituduh oleh sebagian orang, tapi apa, sebagaimana para mubasyirin yaitu para juru dakwah mereka mengatakan, pelajarilah Injil, di dalamnya ada cahaya. Taib, kita sekarang dibimbing ulama mempelajari Injil. Kita lihat isinya apa ternyata. Taib, beliau mengatakan Iqra min awalil faslir rabi min Injil Mata. Baca sejak awal pasal keempat dari Injil Mata. Injil Mata kalau di apa itu? Injil Melayu jadi apa? Injil Matius. Terkenal dengan apa? Injil Matius. Ila rokmi sadis wasabi, sampai nomor yang ke-6 dan ke-7. Fa fihi ma at-tasrih bi anna Isa abd. Di dalam pasal-pasal tadi itu, di dalam apa nomor tadi ada ucapan yang jelas tasrih bahwasanya Isa adalah hamba. Wallahu sayyidun wa rabb, dan Allah adalah sayyid. Yaitu apa? Pemimpin, atau sayyid artinya adalah tuan. Kalau di dalam Injil bahasa Arab, bahasa Inggris adalah lord, tuan. Warab, yaitu apa? Dia sebagai pencipta alam semesta. Liqaulihi fil ayatis sabi'ah, berdasarkan ucapan beliau, kalau ini dinisbatkan kepada Nabi Isa, berarti ucapan Nabi Isa, pada ayat yang ke-7, waqad kataba aidan. Dalam keadaan beliau telah menulis juga, la tamtahini robba ilahak, jangan engkau menguji, jangan engkau mencabar Rabbmu, dia adalah sesembahanmu. Yang diajak bicara ini siapa? Yaitu Nabi Isa di dalam Injil tadi. Menunjukkan apa? Nabi Isa adalah apa? Marbub, bukan Rob. Nabi Isa adalah apa? Yang menyembah, bukan yang disembah. Wa fi hadzal fasli nafsihi anna asyaitan tayyib. Ini berarti siapa? Boleh jadi Nabi Isa berkata kepada setan. Anna syaitan hamalal masih, bahwasanya setan itu memikul Nabi Isa. Wa akhadha yatufu bihi min makanin ila makan, dan mulai yaitu membawa beliau berkeliling satu tempat ke tempat yang lain. Kata beliau, fa kaifa yastati'u syaitan an yahmil ar-rahman, maka bagaimana setan itu mampu untuk memikul ar-rahman? Kalau Nabi Isa adalah Tuhan, gimana setan mampu memikul Tuhan? Ta'ala Allahu an dzalika uluwan kabira, maha tinggi Allah terhadap yang demikian itu dengan ketinggian yang besar. Karena mereka mengatakan apa? Isa adalah Allah, atau Isa adalah anak Allah dan seterusnya. Tayyib. Summa amarahu syaitan an yasjudalah wa ya'budah. Kemudian setan memerintahkan Nabi Isa untuk sujud kepada dirinya, sujud kepada setan dan menyembah setan. Wa atama'ahu wa ata'amahu bimalid dunya. Dan nanti setan akan memberikan makan kepada Nabi Isa dengan seluruh harta dunia. Rishwah. Tayyib, fa kaifa yatajarra'u syaitan 'ala Allah bimithli hadhil jur'ah, maka bagaimana setan akan bersikap lancang, yaitu sedemikian beraninya kepada Allah Ta'ala dengan apa keberanian seperti ini, yaitu untuk apa memberikan harta sedunia kepada Allah sementara Allah yang menciptakan dunia. Walamma arada minhu syaitan dzalik, manakala setan menginginkan dari Nabi Isa untuk yang seperti itu, untuk menyembah setan, ajabahul masih, maka al-masih menjawab biqaulih, dengan ucapan beliau, wa qad jaa fil kutubis sabiqah, telah datang dalam kitab-kitab yang terdahulu, la tasjud illa lirabbi ilahik, jangan engkau sujud kecuali kepada ar-rabb, dia adalah sesembahanmu. Wa huwa wahdahu ta'buduh, karena dia itulah satu-satunya yang harus engkau sembah. Ini menunjukkan apa? Nabi Isa sendiri tidak menyuruh untuk menyembah dirinya, tapi apa? Sembah Allah. Taib, dan ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kalian sujud kepada matahari dan jangan kalian sujud kepada bulan, tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan mereka semua kalau kalian hanya beribadah kepada Allah. Taib. Kemudian Syekh Muhammad Al-Hilali rahimahullah mengatakan, "Ungdzuril ayatal asyirah." Lihat juga ayat yang ke-10. Lam yusammil masihu nafsahu ibnallah. Al-Masih sendiri tidak menamakan dirinya sebagai anak Allah, fima a'lam. Setakat yang apa saya ketahui dalam kitab itu. Wa innama kana yusammi nafsahu ibnal insan. Tapi beliau hanya menamakan diri beliau sebagai apa? Anak manusia, yaitu apa? Ibnu Maryam. Hanya saja annahu sami'a tasmiyatahu bidzalik falam yungkirha. Beliau mendengar beliau dinamakan seperti itu sebagai anak Allah dan beliau tidak mengingkarinya, bizamil anajil, sebatas apa yang diklaim oleh Injil-Injil, tapi kita tahu Injil apa sudah mengalami perubahan. Wala khususiyatalahu fidzalik, dan Nabi Isa tidak punya kekhususan dalam masalah ini. Yang dikatakan sebagai anak Allah bukan hanya beliau, banyak sekali. Nanti didatangkan buktinya. Tayyib. Dan sekarang kita akan ambil faedah dari apa yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari risalah dari sebuah surat yang sangat tua. Yaitu apa? Syekhul Islam di dalam kitab beliau Al-Jawabus Sahih yang keempat muka surat 88 sampai 137, beliau mengatakan, nanti sebelum menukil surat yang sangat tua itu, beliau mengatakan, wa min akhbarin nasi bima qalatihim, termasuk orang yang paling tahu tentang ucapan-ucapan seluruh manusia, yaitu seluruh orang-orang yang beragama di dunia ini, man kana min ulama'ihim wa aslama ala basirah, yaitu dari kalangan ulama mereka sendiri, ulama Nasoro, dan dia masuk Islam di atas ilmu, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan pula dipaksa, tapi betul-betul beliau mempelajari sampai akhirnya beliau tahu ini Islam yang betul, yang lain salah. Ba'dal khibrah bi kutubihim, setelah beliau mengetahui kitab-kitab mereka, wa maqalatihim, dan ucapan-ucapan mereka. Siapa contohnya ulama yang masuk, ulama Nasara yang masuk agama Islam? Ka Al-Hasan ibn Ayyub. Ini ulama tua, jauh sebelum Ibnu Taimiyah. Al-Hasan bin Ayyub alladzi kataba risalatan ila akhihi Ali bin Ayyub, yang beliau menulis surat kepada saudara mereka Ali bin Ayyub, yadkuru fiha sababa islamih. Di dalam surat itu beliau menjelaskan apa sebab keislaman beliau. Tayyib wayat kurul adillata ala butlani dinin Nasoro, dan beliau menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan batilnya agama Nasoro, wasihati dinil Islam, dan benarnya agama Islam. Lalu beliau menukilkan ucapan-ucapan dari apa? Dari si alim ini, sampai pada ucapan si alim ini, wa min dalik, termasuk buktinya adalah apa? Tentang kesalahan sudut pandang kalian. Annallaha azza wa jalla qala li Israil fit Taurah. Allah azza wa jalla telah berkata kepada Israil. Israil itu siapa? Nabi siapa Israil? Nabi Yakub, tayyib. Dikatakan Israil karena beliau adalah apa? Adalah yaitu pilihan Allah dan hamba Allah. Di dalam Taurat. Apa itu? Anta bani wa bakri. Engkau adalah anakku dan bakri, yaitu apa? Anak pertama. Tayyib. Ini menunjukkan bukan hanya Nabi Isa yang dikatakan sebagai anak. Wa qala li Dawud fi Zabur, dan juga Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Dawud di dalam Zabur. Ini kita ambil secara terjemahnya dulu, baru nanti akan diceritakan oleh apa Syekh Muhammad Taqiyuddin ini. Tayyib. Apa itu? Anta bani wa habibi, engkau wahai Dawud adalah anakku dan kekasihku. Wa qala al-Masihu fil Injil lil Hawariyin, Nabi Isa sendiri di dalam Injil berkata pada Hawariyin, kepada para pembela beliau yang setia itu, uridu an adhaba ila abi wa abikum, saya ingin pergi menuju kepada ayah saya dan ayah kalian. Ternyata apa? Yang bukan nabi pun dikatakan sebagai anak Allah, asalkan apa? Dia adalah orang-orang yang bertakwa dan seterusnya. Wa ilahi wa ilahikum, kepada sesembahan saya dan sembahan kalian. Berarti Nabi Isa bukan sesembahan, tapi beliau adalah apa? Yang menyembah. Tayyib. Kemudian apa? Fasammal hawariyin, kata siapa ini? Ulama Nasara yang masuk Islam. Allah menamakan hawariyin, bahkan Nabi Isa mengatakan hawariyin itu apa? Abna Allah, anak-anak Allah. Wa aqarra bi anna lahu ilahan huwa Allah, dan Nabi Isa mengakui bahwasanya beliau punya sesembahan yaitu Allah. Tayyib. Kemudian apa? Kaidah yang bagus, wa man kana lahu ilah falaisa bi ilah. Sesuatu yang punya sesembahan berarti dia bukan sesembahan. Kita menyembah sesuatu berarti kita bukan sembahan, tapi kita cuma penyembah saja. Kama taqulun, sebagaimana kalian sendiri mengakui itu. Fa in za'amtum annal masih innama istahaqqa bil ilahiyah bi annallaha samahu ibnan. Kalau kalian mengatakan bahwasanya Al-Masih itu berhak mendapatkan peribadatan karena Allah menamakan beliau sebagai ibnan, sebagai anak, berarti apa? Fanal tazimu dzalik, maka kita harus mengambil konsekuensi dari itu. Wa nashhadu bi ilahiyat bil ilahiyah likulli man samahu ibnan. Dan kita harus bersaksi setiap orang yang dinamakan oleh Allah sebagai anaknya, berarti dia punya hak untuk disembah. Para nabi tadi, juga para hawariyun. Wa illa, soalnya kalau tidak demikian, famal farq, apa bedanya antara ini dan itu? Kenapa yang itu boleh disembah, yang ini tidak boleh? Tayyib. Dan pembahasannya panjang, satu persatu disebutkan di dalam kitab itu. Risalah siapa ini? Al-Hasan bin Ayyub. Pendeta dulunya. Tayyib. Adapun yang berikutnya, masalah apa? Apa hakikat istilah dari Ibnullah? Kita akan bahas setelah sholat isya insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.